cemberut. Ku ajak kau ke pantai agar sedikit santai. Ku ajak kau ke tepian daratan South Mountain of Indonesia. Lihat di sana Australia dan Lusa. Kita ke sana naik perahu milik nelayan itu yang kita pinjam untuk beberapa tahun ke depan. Tanpa paspor, tanpa visa, kita pencari suaka. Lindungi kami dari hidup yang mati. Satu persatu di dalam kamar itu, baju kita tanggal, syukurlah telah halal. Dua kuadrat menjadi empat, orang muda manua. La la la la la la la la la la. Oh, semoga kita kaya, bisa beli dan punya. Hingga pada akhirnya muak kita berbelanja. Kita berubah jadi memberi dan memberi. Bukan untuk miliki, bukan untuk memiliki. Aku telah berjanji mencintaimu tanpa bau. Mencintai lengkap dengan mencin, dengan mencin. Makin lama ku mencinta, ku tahu kau bukan milik hamba. Kau milik cinta yang mencipta, kau milik cinta yang